Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala, karya Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sebutkan beberapa riwayat tentang canda tawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, bersama para sahabah, para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Masih dalam bab itu, canda Rasul dan para sahabatnya, yaitu Nu'aiman ibni Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk sahabat mulia yang ikut Bai'ah Aqabah, ikut perang Badar dan peperangan-peperangan setelah itu. Dan kebiasaan dari Nu'aiman ibn Amr, kalau ada binatang masuk ke Madinah, ini onta atau kambing atau apa saja barang baru masuk, beliau beli. Al-Muhim, pada suatu hari beliau datangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza ishtaraituhu lak wa ahdaituhu lak. Ini sengaja aku beli untukmu, aku hadiahkan untukmu." Diambil, diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak beberapa lama, datang pemilik barang tersebut meminta kepada Rasulullah SAW ongkosnya, ini harga barang itu. Ini tampak belum dibayar oleh Nu'aiman. Diminta oleh si penjual, maka kata Rasulullah SAW, "Wahai Nu'aiman, bukankah engkau tadi membelikan untukku? Engkau bilang kau hadiahkan untukku." Maka jawab Nu'aiman, "Demi Allah ya Rasulullah, aku enggak punya uang. Aku enggak punya biaya untuk membeli itu. Tapi aku senang, aku pingin barang ini milikmu, engkau miliki ya Rasulullah. Maka aku ambil." Dan tadi ceritanya diberikan ke Rasul. Lalu si penjual diminta untuk datang kepada Rasulullah mengambil ongkosnya. Maka Rasul pun kemudian memerintahkan untuk dibayar harga barang itu kepada si yang punya. Dan Rasul pun tertawa sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Zubair ibnu Bakar sebagaimana dalam kitab Isabah ibnu Hajar. Demikian pula kisah balapan antara Umar dengan Zubair radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan oleh Abul Huwairits Al-Muradi bahwa Umar dan Zubair biasa, para sahabat semua biasa latihan berperang, lomba pacuan kuda. Ini untuk lebih semangat dibuat sekalian seperti perlombaan, tidak ada apa-apanya, cuma perlombaan mana yang lebih cepat, mana yang lebih tangkas. Nah, ya namanya perlombaan tentu ada finishnya di sana, garis terakhir. Tapi dari canda Umar dan juga Zubair, namanya kuda, kalau kemudian kuda Umar saat lebih kencang dan menyalip kuda Zubair, Umar sambil mencandai Zubair mengatakan, aku kalahkan kamu, aku menyalip kamu, sambil lari kudanya. Nanti Zubair lari kencang, kudanya dipacu sampai kemudian bisa menyalip Umar. Ketika Zubair menyalip Umar, sama Zubair mengatakan, aku salib kamu, aku kalahkan kamu Umar. Wah, kata. Canda mereka dalam sambil berpacu kuda radhiyallahu taala anhum. Demikian pula disebutkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu taala an bahwa Dhahhak ibn Sufyan al-Kulabi radhiyallahu taala an cuman disebutkan orangnya ya biasa ciptaan orang macam-macam. Dhahhak disebutkan Damim. Damim itu rupanya jelek lah. Al-Muhim dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia baiat. Dia berikan baiat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu dia sampaikan ke Rasul dalam keadaan dia tahu ada Aisyah di situ. Dia katakan, wahai Rasulullah, aku punya dua istri. Yang keduanya lebih cantik dari Humairah ini, Humairah Aisyah. Kalau engkau inginkan, mana yang engkau suka, akan aku lepas salah satunya, aku cerai, dan engkau bisa nikahi. Aisyah yang mendengar itu, disebutkan kejadian ini, sebelum turunnya ayat hijab. Ma'ruf, makanya Umar termasuk ayat hijab turun, karena Umar sangat cemburu kepada istri-istri Rasulullah SAW. Beliau katakannya, Rasulullah, istrimu, orang masuk menemui kamu enggak semuanya orang soleh. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, kalau saja Allah turunkan ayat untuk hijab. Al-Muhim sampai turun ayat hijab. Kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab. Sehingga Aisyah bisa melihat Dhahhak. Maka Aisyah tanya kepada Dhahhak, wahai Dhahhak, mana yang lebih cantik? Apa bagus wajahnya ya, kalau dibandingkan, walaupun tentu beda laki perempuan, tapi mana yang lebih indah, wajahmu atau wajah istrimu? Kata Dhahhak, oh, ana jauh lebih bagus wajahku daripada istriku. Maka Aisyah mendengar itu, pertanyaan dari Aisyah dan jawaban dari Dhahhak disebutkan oleh perawi, Rasulullah SAW tertawa karena pertanyaan Aisyah kepada Dhahhak, mana yang lebih indah wajahmu atau wajah istrimu. Dan ma'ruf tadi Dhahhak orangnya jelek rupanya. Lah kalau dia saja seperti itu dan merasa dirinya lebih bagus dari istrinya, dan dia katakan di depan tadi, istriku lebih cantik dari Humairah radhiyallahu taala anhum. Demikian pula kisah Ibnu Abbas, kisah Dhahhak itu diriwayatkan oleh Zubair Ibnu Bakar juga, juga dinukilkan oleh Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Kemudian riwayat Ibnu Abbas, ketika seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah Rasulullah SAW pernah bercanda, bergurau? Kata Ibnu Abbas, naam. Lalu mereka tanya, seperti apa canda Rasulullah SAW? Kata Ibnu Abbas, kasan nabi ba'dha nisa'ihi thawban wasi'an. Rasulullah SAW pernah memberi pakaian kepada salah satu istrinya, pakaian itu besar sekali, longgar sekali. Maka Rasul katakan kepada istrinya ini, ilbasihi wahmadillah. Pakai oleh anti baju ini dan bersyukurlah kepada Allah. Pujilah Allah, ini kenikmatan pakaian. Wajurri min dhailiki hadha kadhailil arus. Dan biarkan karena pakaiannya longgar, besar, sehingga bagian bawahnya kalau dia jalan ya terseret begitu. Nah, di situ Rasul katakan, tarik pakaianmu ini bagian bawahnya seperti pakaian pengantin. Ya, antum tahulah pakaian pengantin tampak memang dari dulu model secara umum modelnya seperti itu. Baju pengantin yang perempuan bagian bawah belakangnya kan panjang sehingga ketika dia jalan itu nyeret ke belakang. Alhasil Rasul candai istrinya seakan itu baju pengantin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian pula hadis Anas disebutkan bahwa seseorang datang kepada Rasul SAW mengatakan ihmilni ala ba'ir. Ya Rasulullah, sebagian mereka yang enggak mampu ekonominya kurang, sementara dia ingin ikut jihad, ikut keluar. Ya minta ya Rasulullah, ikutkan aku bersamamu dan biarkan aku mengendarai onta. Ba'ir, onta. Qala, kata Rasul kepadanya, inna hamiluka ala waladin naqah. Taib, kata Rasul. Tapi kami bisanya menaikkan kamu, ini kamu bisa menaiki anak dari onta betina. Naqah, onta betina. Kamu bisa mengendarai anak dari onta betina. Qala, wa ma asna' bi waladin naqah. Kata orang ini, ya Rasulullah, anak onta bisa apa? Belum kuat untuk ditunggangi orang. Maka Rasul katakan, wahal talidul ibil illa nuq. Wahal talidul ibila illa nuq. Bukankah onta-onta itu anak daripada nuq. Nuq jamak dari naqah. Artinya ya, hatta onta besar seperti apa, sekuat apa, ya dia anak dari naqah. Anak dari onta betina dulunya. Lahir dari induknya. Dan itu yang Rasul maksud. Canda saja. Bahwa kamu akan mengendarai onta. Cuman ditandai onta anak dari onta betina. Mesti saja. Setiap onta ya punya induk. Demikian pula dari hadis Zaid ibn Aslam. Ada seorang wanita disebut namanya Ummu Aiman. Datang ke Rasulullah SAW karena suatu hajat, keperluan terkait suaminya. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, man zaujuki? Siapa suami kamu? Suami anti siapa? Qalat fulan. Ini fulan disebut namanya. Qala ahuwa alladhi fi ainihi bayad. Fulan, bukankah dia yang matanya putih itu, ada putihnya itu? Kata si Ummu Aiman, wallahi ma bi ainihi bayad. Ya Rasulullah, demi Allah mata suamiku enggak ada putihnya. Enggak ada putihnya. Putih dianggap mungkin semacam katarak atau apa, selaput penutup mata. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma min ahadin illa bi'ainihi bayat. Setiap orang, siapa saja, pasti di matanya ada putih. Ala kulli hal, ini panik Ummu Aiman karena panik atau bingung. Pulang dari Rasulullah SAW, mendatangi suaminya dengan tergesa-gesa. Sambil dia amati, dia lihat mata suaminya. Apa yang Rasul maksud? Enggak mungkin Rasul dusta, enggak mungkin Rasul salah. Maka kata suaminya, ada apa nanti, kenapa melihat-lihat mataku? Kata dia, Rasul SAW tadi mengatakan mata suamimu yang putih itu. Kata sang suami, memahami apa yang Rasul maksud. Amataraina bayadho aini akthar min sawadiha. Nanti, bukankah melihat, dan setiap orang tentunya, bagian putih di mata, bola mata, jauh lebih besar daripada bagian hitamnya. Dan itu yang Rasul maksud, di matanya ada putihnya, ya mesti saja. Canda Rasulullah SAW kepada Ummu Aiman. Disebutkan pula dari riwayat Saudah, istri Rasulullah SAW, bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Saudah suatu ketika sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, semalam aku sholat di belakangmu wahai Rasulullah, dan engkau ruku, dan lama rukunya Rasul sallam, dan dia ngikuti, namanya makmum, lama rukunya. Kata Saudah, fa'amsaktu bi'anfi makhafataddam, aku sampai memegangi hidungku, khawatir mimisan karena lamanya ruku, khawatir nanti keluar darah, hanya ditahan atau ditutup begitu hidung Saudah. Kata dia, karena lamanya rukukmu ya Rasulullah SAW, fadhahikan Nabi, dan Rasul tertawa, senyum mendengar itu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Humaid bin Qais bahwa Abdullah bin Umar ketika masuk daerah Uzfan, di situ beliau sebagai sahabat Rasul yang mulia menjumpai utusan atau delegasi yang diutus oleh Muawiyah zaman itu radhiyallahu an, sebagai amir, semacam gubernur sekarang di wilayah Uzfan tersebut. Al-Muhim, ketika Ibnu Umar datang menjumpai dia, kata gubernur ini, utusan orangnya Muawiyah, wallahi inni la uhibbuka fillah, demi Allah aku mencintaimu karena Allah, kata dia kepada Ibnu Umar. Jawab Ibnu Umar, wallahi inni la abghudu darba wajhik, demi Allah aku benci memukul wajahmu. Mundur ini orang Muawiyah ini, lalu dia katakan, ghafarallahu laka ya Aba Abdurrahman, semoga Allah ampuni engkau wahai Aba Abdurrahman kunyah Ibnu Umar. Wa ma sya'ni, apa salahku? Kenapa engkau katakan demikian? Dan mendengar itu Ibnu Umar tertawa. Karena yang dikatakan Ibnu Umar, aku membenci memukul wajahmu. Ya, ini enggak mau Ibnu Umar memukul wajahnya. Tapi orang ini salah memahami, mungkin karena di depan ulama besar Ibnu Umar, sahabat Nabi. Dia pahamnya mau dipukul oleh Ibnu Umar, mau ditampar mungkin. Tapi bukan itu yang Ibnu Umar maksud. Beliau tidak ingin menampar wajah orang ini. Nah, itu pula yang diriwayatkan oleh Nafi' maula Abdullah bin Umar rahimahullah, tabi'in ma'ruf Nafi'. Kata Nafi', dan beliau banyak menimba ilmu dapat dari Ibnu Umar. Kata Nafi', Ibnu Umar terbiasa sering mencandai, bergurau dengan maulahnya. Maulah, yakni budak wanitanya, hamba sahaya milik Ibnu Umar. Maka terkadang Ibnu Umar katakan kepadanya, khalaqani khaliqul kiram, yang menciptakan aku adalah pencipta orang-orang mulia. Siapa? Ya Allah. Wa khalaqaki khaliqul li'am, tapi yang menciptakan anti pencipta orang-orang laim, orang-orang jelek, orang-orang tercela. Marah ini budak ini. Apa maksudmu? Bahkan terkadang sampai nangis. Apa kalau kamu dirimu kamu katakan diciptakan oleh yang menciptakan orang-orang mulia, kalau aku diciptakan oleh pencipta orang-orang liam. Dan Ibnu Umar mendengar itu tertawa. Ini maksud sama, ya Allah yang menciptakannya siapa? Yang menciptakan orang baik Allah, yang menciptakan orang jelek juga Allah. Dan itu yang Ibnu Umar maksud. Ambil canda gurau Ibnu Umar kepada budaknya. Ala kulli hal, itu beberapa riwayat yang tersebutkan bagaimana Rasul dan para sahabatnya mereka bercanda, kadang bergurau. Nah, dan tidak mereka ucapkan kecuali yang baik atau yang benar. Kemudian kembali kepada Ibnu Hibban, beliau katakan riwayat dari beliau katakan wal mizahu ala dharbain, canda itu ada dua macam, mizahun mahmud wa mizahun madhmum, ada yang terpuji ada yang tercela. Fa ammal mizahul mahmud fa huwa alladhi la yashubuhu ma kariha Allahu wa la yakunu bi ithm wa la qati'ati rahim. Yang terpuji yang tidak tercampuri oleh yang Allah benci. Tidak ada di situ dosa, tidak ada di situ sampai menyebabkan putusnya tali hubungan silaturahmi. Maka itu terpuji. Wa amal mizahul madhmum falladhi yuthirul adawa. Adapun yang tercela, canda yang sampai menimbulkan permusuhan. Canda, ya, ngakunya gurau, tapi berujung kepada permusuhan. Maka itu tercela. Wa yudhibul baha, menghilangkan kewibawaan seseorang. Wa yaqta'u shadaqah, memutus persahabatan. Pertemanan jadi rusak karena canda itu. Wa yujri uddani 'alaih, dan membuat orang rendah, ini orang yang hina, orang yang ini, jadi berani kepadamu. Berani lancang atau mengata-ngatai sesuatu yang sebenarnya awalnya dia segan untuk bicara. Tapi karena kamu canda berlebihan, yang sampai batasannya tadi, memicu permusuhan atau kebencian, dia jadi berani kepadamu. Wa yahqidu syarifu bihi, demikian pula membuat orang yang mulia jadi dongkol hatinya, jadi dendam karena dicandai semacam itu. Qala akhbarana Muhammad ibn al-Mundhir, qala haddathana Ibrahim ibn Muhammad ar-Raqqi, qala haddathana Abu Musa al-Ansari, qala haddathana Bakar ibn Sulaim, qala sami'tu Rabi'ah yaqul, aku mendengar Rabi'ah berkata, iyyakum wal mizah, hati-hati kamu dari bercanda. Fa innahu yufsidul mawaddah, karena canda itu bisa merusak kecintaan antara kamu dan temanmu, saudaramu. Wa yughillus sadr, dan membuat dendam permusuhan di dalam dada. Tadi kalau batasannya sudah berlebihan, ada kalimat, kata-kata atau pembahasan sesuatu yang memicu permusuhan. Kalau canda-canda ringan dan biasa seperti tadi dicontohkan Rasul dan para sahabatnya, aidi. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz, qala haddathana al-Fayt ibn al-Khidr at-Tamimi, qala haddathana Abdullah ibn Khubayk, qala kana yuqal, لا تمازح الشريفة فيحقد عليك ولا تمازح الوديعة فيجترئ عليك. Karena yuqal disebutkan, ini sepertinya itu ma'ruf di kalangan salaf, jangan kamu candai orang yang terhormat, orang mulia, karena akhirnya dia bisa dendam padamu, ada permusuhan dalam dirinya. Sebagaimana jangan pula kamu candai orang yang rendah, orang yang rendahan, kalau kamu candai dia jadi berani kepadamu. Asalnya kan orang rendahan, kamu lebih mulia dari dia karena kedudukanmu, ilmumu atau apalah, dia segan kepadamu, sungkan, masih hormat gitu. Tapi kalau kamu candai bukan pada tempatnya, dia jadi berani kepadamu untuk mengatakan sesuatu yang kurang pantas. Artinya ini rambu-rambu disebutkan dalam bergurau. Kamu jaga, jangan sampai jatuh ke sana. Kamu harus tahu siapa yang kamu ajak canda, orangnya seperti apa yang kamu mau ajak gurau, berakibat negatif, jelek atau enggak kepadamu, kamu pertimbangkan. Qala wa ansyadani Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari, akrim jalisaka la tumazih bil adha, innal mizaha turabihil adghanu. Akrim jalisak, kata Muhammad bin Abdullah, muliakanlah temanmu yang duduk bersamamu, kamu muliakan, kamu hormati. Jangan kamu gurau dengannya dengan yang menyakiti dia. Ini batasannya. Jangan sampai itu menyakiti dia, karena canda yang semacam itu meninggalkan kedengkian, permusuhan. Kam min mizahin jadda habla qarinihi, jadda habla qarinihi, fatajadzamat min ajlihil aqranu. Berapa banyak kadang dari candaan itu memutus tali pertemanan. Semula fulan dan fulan akrab, mesra, baik, teman dekat. Tapi gara-gara gurau, asalnya gurau, canda, over, berlebihan, akhirnya putus tali persahabatan dan pertemanan ini, rusak keakraban, kemesraan di antara keduanya, dan terpisahlah jadi berseteru yang dulunya akron. Akron itu teman dekat, teman akrab. Artinya itu juga jadi pertimbangan. Jangan sampai kamu canda berlebihan yang bisa berakibat rusaknya hubungan baik pertemanan antara kamu dengan sahabatmu. Qala Abu Hatim, kata Imam Abu Hatim, al-mizah fi ghairi ta'atillah maslabatun lil baha. Maka demikian canda kalau bukan dalam ketaatan kepada Allah, bukan yang mubah, merusak kehormatan seseorang, kewibawaannya. Maqta'atun lis-sadaqah, memutus pertemanan. Seperti tadi, asalnya dekat jadi putus. Wa yuwarithu dhighn, dan mewarisi, meninggalkan kedengkian di hati. Wa yumbitul ghil, dan itu pula menumbuhkan permusuhan, dendam, akhirnya berkepanjangan permusuhan di antara keduanya. Wa innama summiyal mizahu mizahan li'annahu zaha 'anil haqq. Secara bahasa, kata Ibnu Hibban, mizah disebut mizah itu karena dari zaha, kata beliau. Zaha itu makna asalnya adalah menyamping atau serong yang semula tujuannya ke sana, zaha akhirnya ke sana. Disebut demikian karena dia zaha anil haq, condong atau serong dari al-haq. Wa kam min iftiraqin baina akhawain wa hijran baina muta'allifain kana awwalu dzalikal mizah. Kata Ibn Hibban, dan berapa banyak terjadi perceraian di antara dua teman, terjadi perselisihan di antara dua orang yang semula akrab, dekat, jadi pisah dan terputus, awal muasalnya adalah bergurau. Karena bergurau, tidak terkontrol, sampai itu ujungnya, memisahkan dua orang yang semula dekat dan akrab. Yang semacam ini harus dijaga. Canda boleh, tapi jaga, jangan sampai kamu ingat, jangan sampai itu merusak hubungan baik kamu dengan teman-temanmu, dengan sahabat-sahabatmu, saudaramu. Qala amba'ana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Husayn al-Qurashi, qala haddathana al-Aswad ibn Amir, an Abi Israel, anil hakam qala, kana yuqal la tumari sadiqaka. Disebutkan, ini ma'ruf di zaman salaf, jangan kamu debat temanmu. Jangan kamu ajak cekcok. Wala tumazzihhu, jangan pula kamu candai berlebihan. Fa inna mujahidan kana lahu shadiq. Karena pengalaman berbagi, mujahid rahimahullah, alim besar, imam, dulu punya teman dekat. Fa mazahahu, maka dicandai, diajak gurau sesuatu. Fa'aradha kullu wahid min huma an sahibi. Maka ya, karena tersinggung, sakit hati dan ini, berpaling ini dari temannya. Yang ini jadi tidak memberi muka kepada mujahid. Mungkin ada balasan atau semisal itu, mujahidnya pun tampaknya demikian. Walhasil, kata hakam, fama zadahu ala salam hatta mat, sampai meninggal pun ya cuman sebatas masih salam gitu aja. Karena mungkin hadis Rasulullah SAW haram dan terlarang kalau sampai tidak memberi salam, berseteru di antara keduanya. Tapi menunjukkan ya membekas gurauan tadi. Sehingga ya dia cuman jaga jarak saja. Ketemu ya salam kepada mujahid, assalamualaikum. Artinya hilang kehangatan, keakraban yang dulunya ada gara-gara bergurau. Artinya itu ibrah. Hakam sebutkan ini agar jadi ibrah bagi yang lain, pelajaran, agar tidak melakukan hal yang serupa. Qala Abu Hatim, kata Ibn Hibban, wa inna minal mizah ma yakunu sababan litahyijil mira. Memang ada dari macam bentuk guroan itu yang memicu perdebatan. Loh ini begini, berarti maksudmu begini, ini jadi panjang. Padahal gurau asalnya. Tapi berkepanjangan, jadi cekcok, jadi perdebatan. Wal wajib alal akil ijtinabuh. Maka kata Ibn Hibban, orang yang berakal wajib menghindar dari guruan yang semacam itu. Canda tapi memicu pertikaian, perselisihan, cekcok, berkepanjangan. Ya enggak usahlah canda sampai seperti itu. Li'annal mira' madhmum fil ahwali kulliha, apalagi cekcok semacam itu perselisihan yang tercela kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Wala yakhlul mumari min an yafutuhu ahadu rajulain fil mira', dan orang yang cekcok berdebat sampai seperti itu pasti akan ditinggal oleh salah satu dari dua tipe orang. Imma rajulun huwa a'lamu minhu fa kaifa yujadil man huwa dunahu fil ilm. Yang pertama, huwa a'lamu minhu. Ini kalau kamu misalnya di posisi itu, kamu posisinya lebih berilmu dari orang itu. Artinya bagaimana kamu ngajak cekcok orang yang kamu semestinya lebih terhormat dari dia untuk melakukan hal semacam itu? Enggak pantas pada kamunya. Bagaimana kamu cekcok, debat dan emosi, marah ini, sementara kamu lebih terhormat dari dia, lebih berilmu, yang semestinya kamu bisa menjaga diri dari yang semacam itu. Au yakunu dzalika a'lamu minhu fa kaifa yumari man huwa a'lamu minhu. Atau kemungkinan kedua, orang itu lebih berilmu dari kamu, lebih terhormat darimu. Maka bagaimana juga kamu berani mendebat atau cekcok dengan orang yang lebih pintar dari kamu, lebih berilmu, yang semestinya kamu bisa menimba ilmu darinya, berbagi pengalaman darinya. Akhirnya kamu bisa terhalang dari semua itu karena kamu ajak dia cekcok, berdebat. Kedua-duanya di posisi yang gak baik bagi kamu. Kamu lebih terhormat, gak pantas debat dengan yang di bawah kamu. Orangnya lebih berilmu dari kamu, gak pantas kamu cekcok dengannya. Qala wa laqad sami'tu Hafs ibn Umar al-Bazzar yaqul sami'tu Ishaq ibn Dhaif yaqul sami'tu Ja'far ibn Aun yaqul sami'tu Mis'ar ibn Kidam yaqul libnihi Kidam. Aku mendengar, kata Ja'far bin Aun, Mis'ar ibn Kidam menyampaikan kepada anaknya, inni nahaltu kaya Kidam nasihati. Anaknya namanya juga Kidam. Dan itu ada dalam ilmu hadis bagian tersendiri namanya man wafaqat kunyatuhu isma abi. Perawi yang kunyahnya sama dengan nama bapaknya. Perlu dipelajari, perlu diketahui supaya kamu enggak terburu menyalahkan riwayat. Misalnya di riwayat disebutkan, Mis'ar Abu Kidam. Orang yang enggak memahami ilmu ini akan mengatakan, ini keliru, ini bukan Abu Kidam, yang betul Mis'ar Ibnu Kidam. Padahal enggak salah, enggak ada yang keliru. Mis'ar memang Ibnu Kidam, wa huwa Abu Kidam. Ada seperti itu. Kamu misalnya namamu Abdullah Ibnu Zaid dan kunyahmu Abu Zaid, Abdullah Ibnu Zaid, Abu Zaid. Beberapa perawi cukup banyak seperti itu. Kunyah dia sama seperti nama ayahnya. Al-Muhim, Mis'ar menasehati, wahai Kidam anaknya, aku sampaikan nasihat kepadamu. Orang tua, bapak kepada anak. Fasma' maqala abin alaika syafiqu. Maka dengarkan baik-baik nasihat dari seorang bapak yang sangat sayang kepadamu. menunjukkan salaf a'immah mereka ada kasih sayang kepada keluarganya, cinta dan dekat, ada keakraban dan begitu seharusnya. Nasihat atau bimbingan tidak bisa disampaikan dengan keras, tidak bisa kamu sampaikan dengan paksa, apalagi sudah lama kesalahan berjalan. Ya butuh waktu, selain kamu doa, sabar, dinasihati pelan-pelan, disadarkan biar pikirannya terbuka, hatinya bisa mengerti. Ala kulli hal, begitu contoh dari salaf. Amal mizahatu wal mira'u fada'huma. Adapun canda dan cekcok berdebat, tinggalkan, jangan kamu lakukan. Khuluqani la ardhahuma li shadiqin. Keduanya sifat tercela, tentunya kalau bukan pada tempatnya. Dan itu tidak aku ridhoi untuk temanmu. Kamu ajak bergurau berlebihan, kamu ajak cekcok. Inni balautuhuma falam ahmadhuma limujawirin jaran wala lirafiqin. Dan keduanya bukan sifat yang terpuji, baik itu kepada tetangga ataupun kepada teman. Enggak pas merusak hubungan dengan tetangga, merusak hubungan dengan teman. Wal jahlu yuzri bil fata fi qaumihi wa uruquhu fin nasi ayyu uruqi. Terkadang kejahilan itu menjatuhkan seseorang jadi hina di mata masyarakatnya, di mata kaumnya. Nah, sementara keturunan dia fien. Nah, ini dikenal fulan bin fulan bin fulan alu fulan. Bangsa yang suku yang terkenal tinggi, hebat, masya Allah, mulia sukunya atau keturunannya. Tapi orangnya karena jahil, jadi jatuh di mata orang. Apalagi kalau dia canda bukan pada tempatnya, berlebihan, bercekcok tadi, debat begini, ya jadi jatuh. Kalaupun kamu bin min dan dari kabilah atau suku siapa begitu, enggak ada gunanya bagimu. Qala Abu Hatim, fal mira' akhushana'an. Maka dari itu kata Ibnu Hibban, cekcok perdebatan ini saudaranya permusuhan, kebencian, dan melahirkan ke sana nyeretnya. Kama annal munaqashah ukhtul adawah. Sebagaimana juga munaqasyah sama perdebatan itu saudara dari kebencian. Ini kalau tanpa ilmu, tanpa akhlak, tanpa ini, adanya bentak-bentak, adanya dengan melotot kepala, dengan suara tinggi, dengan ini, isinya ujungnya permusuhan. Dan itu pasti. Nah. Wal mira qalilu naf ihi kathiru syarrihi. Dan perdebatan semacam itu enggak ada manfaatnya, dan banyak malah madharatnya, banyak kejelekannya. Wa minhu ma yakunu, wa minhu yakunu sibab. Dan dari situ bermulanya caci maki. Awalnya dari situ, awalnya debat masalah apa gitu, awalnya debat guyon, canda, berubah jadi perdebatan, perdebatan berkepanjangan jadi sibab, saling cela. Oh, memang kamu yang ini, ya kamu yang ini, tajam-tajaman kata sudah. Wa minas sibab yakunul qital, dan dari cela mencela ini jadi peperangan, perkelahian fisik akhirnya. Wa minal qital yakunu hiraqatud dam, dan dari perkelahian ini bisa sampai pertumpahan darah. Asalnya bergurau. Kalau kamu tanya, kamu telusuri, kamu dudukkan, kamu ini ujung-ujungnya ya awalnya anak gurau. Anak enggak sengaja, bukan itu maksud anak. Anak cuma niat canda, ini itu. Ujung-ujungnya sampai darah akhirnya. Wa ma ru'iya ahadun wa ma mara ahadun ahadan illa wa qad ghayyaral mira qalbayhima. Dan orang kalau sudah cekcok itu merubah atau merusak hati keduanya. Sudah enggak ada keakraban lagi, enggak ada pertemanan lagi, yang ada kebencian, permusuhan. Wal iyadzu billah. Wa qad ahsana alladhi yaqul wa iyyaka min hulwil mizahi wa murrihi wa min an yaraka an-nasu fihi mumariya. Juga disebutkan, dibawakan oleh Ibnu Hibban. Makanya kamu enggak usah bercanda baik manisnya ataupun pahitnya. Apalagi kalau orang mengetahui kamu ini suka cekcok. Nah, kamu layani semua orang, kamu ajak debat. Wa inna mira'al mar'i yukhliqu wajhahu wa inna muzahal mar'i yubdi tashaniya. Cekcok berakibat memburukkan wajah seseorang. Jadi jelek. Dan canda yang berlebihan tentunya, yang bukan pada tempatnya, ini juga menimbulkan permusuhan dan kebencian. Da'ahu mizahun aw mira'un ila allati biha sara maqliyal ikha'i wa qaliya. Dan dari canda, dari bergurau, dari cekcok, di situ terjadi kebencian, dari situ muncul permusuhan, dari situ tercipta kedengkian, perseteruan antara satu dengan yang lain, jadi permusuhan. Qala wa akhbarani Muhammad ibnu al-Mundhir qala haddathani Kathir ibnu Abdillah at-Tamimi qala haddathani Ismail ibnu Muhammad at-Talahi qala haddathana Abul Akhfash al-Qinani annahu qala libnin lahu. Al-Akhfash atau Abul Akhfash al-Qinani menasihati anaknya, Abunayya la taku ma habibta mumariya wada'i safahata innaha la tashfa'u. Wahai anakku, la taku ma hayaita mumariya. Selama kamu hidup, jangan sekali-kali kamu cekcok dengan orang. Wada'i safahata, dan jangan kamu menjadi orang safi, dungu, bodoh. Anak yang semacam itu enggak akan menyelamatkan kamu, enggak berguna. La tahmilanna dhaghinatan liqarabatin inna dhaghinata lilqarabati taqta'u. Jangan sampai kamu menyeret permusuhan kepada kerabatmu, keluargamu. Karena yang semacam itu akan memutus hubungan silaturahmi antara kamu dengan mereka. Artinya kamu jaga, jangan sampai ada kebencian dengan keluargamu. La tahsabannal hilma minka madhillatun innal halima huwal a'azzul amna'u. Jangan sekali-kali kamu menganggap hilm itu rendah. Hilm itu pemaaf, penyantun, besar hati, lapang dada, ini semua hilm. Karena sungguh orang yang halim, yang hilm, dialah orang yang lebih mulia dan lebih terhormat. Nah, itu beberapa riwayat. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahil alamin.